mata, tak terjangkau di hati. Kurniaan yang abadi, itulah taman syurga tertinggi bagi mukmin yang sejati. Bertakwa bidadari dan para pemuda syurga bagaikan kilau mutiara.